Shalom semua saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kita telah memasuki minggu ketiga di bulan November, di mana kita selama bulan November fokus kepada tema pengharapan kita di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang masih relatif muda, dan ya ini keturunan dari mamanya juga yang setia melayani Tuhan juga, kita rindu ya, dulu pernah datang di Qatar untuk melayani praise and worship, lagunya merdu, suka menyanyi. Walaupun kita jauh di Indonesia, ada yang di Qatar, ada yang bahkan di Scotland, ada yang di Amerika, ada yang di negara-negara Afrika, ya kita tetap disatukan. Tahun ini memang tahun penuh kemuliaan Tuhan, karena tahun ini kita memakai Zoom online service, ya. Jadi kita bisa ministry beyond borders, pelayanan kita tanpa batas kenegaraan. Puji nama Tuhan, semoga kita siapkan hati kita, kita mendengar hambanya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, setia, ikut Tuhan dari awal, bertahun-tahun kita merintis pelayanan di rumah Tuhan di Qatar, ya. Brother Ronald, puji nama Tuhan. Haleluya, shalom semua. Kabarnya luar biasa ya, puji nama Tuhan. Ya, ini kesempatan keberapa nih? Ya, selamat ulang tahun lagi, Pastor Bang. Thank you. Saya kebetulan sama Cili, dia ulang tahunnya sama ya, Jovita. Tanggal yang sama, bulan yang sama. Jadi puji nama Tuhan ya, bertumbuh dan bertumbuh berakar di gereja FLF ya. Ini mungkin untuk Jovita ya, kan tahu dari Berto ya. Jadi saya perkenalkan, ini Pastor Bang ini dulu di Qatar bersama dengan Ibu Lydia mengembalai FLF ya. Kita dulu bersama-sama di Qatar sampai satu persatu berangkat ya, pada meninggalkan negara ini. Ya, dulu kita online-nya di gereja, tapi ada video seperti ini, khotbah video. Jadi ya sekarang nggak siapa yang nyangka ya, terbiasa akhirnya kita mau dengan firman Tuhan, kita diselami makanan rohani melalui video, walaupun Pastor Bang sekarang di Jakarta. Ya, saat ini puji nama Tuhan ya, Pastor Bang sudah ada di Scotland ya, kita bersyukur Tuhan selalu ada beserta dengan kita dan doa-doa kita. Ya, untuk hari ini ya, untuk koordinator Jemaat Indonesia, Jovita itu ada Pak Jekyol dan Ibu Linda ya. Jadi memang Jovita ini sudah menanyakan kapan ada gereja. Kebetulan kemarin dia ini nanya ada online service. Jadi saya kirim aja Zoom-nya. Jadi sekalianlah, ada tiup lilin juga, ulang tahun, dan dia juga libur, pas banget di hari Jumat. Ya, selamat datang Jovita ya di FLF gereja. Ini kita kayak keluarga aja di sini. Jadi puji nama Tuhan ya, melanjutkan tema. Kita langsung ke firman Tuhan, melanjutkan tema kemarin ya, bahwa kita nih dari tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Jadi enggak, no matter what, apapun yang terjadi di dunia ini ya, mau seburuk apapun, Tuhan, kemuliaan Tuhan tuh enggak bisa dibatasi dengan dunia ini. Karena kemuliaan Tuhan tuh, bayangin kalau ilmu fisika bisa mencatat kecepatan matahari, kemuliaan Tuhan tuh lebih cepat dari itu. Nggak ada yang bisa tata surya ini tuh nggak bisa menyamakan kemuliaan Tuhan. Jadi memang tema tahun ini kemuliaan Tuhan, kita dari Januari sampai bulan Agustus sudah membahas tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, aku adalah, dan bulan lalu tentang mengenai iman ya, tiga bulan ini bulan ini pengharapan, dan bulan depan adalah kasih. Saya mendengarkan khotbah Pastor Bang itu, saya terus terang tuh benar-benar kita kalau keluar dari rumah Tuhan atau keluarganya Tuhan ya, persekutuan, kita berjalan sendiri, benar deh, arus dunia itu kencang banget, kita pasti kan ke bawah, apalagi masalah pandemik begini. Jadi pengharapan, bulan ini kita berbicara soal pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan, artinya pengharapan dalam Kristus pastinya, itu udah pasti nomor satu. Pertama adalah pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita tidak, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Masa-masa sulit, saya pernah di masa-masa sulit, itu kita percaya, kita ikut Tuhan Yesus, saya Kristen dari kecil, ya, keluarga mama bertumbuh, saya ke Daddy Oma juga dengan kekristenan yang kental, tapi bukan bukan identitas yang seperti itu, melainkan adalah per apa ya, persekutuan atau hubungan, relationship. Itu ada prosesnya, ada tahapnya. Jadi makin hari kita juga mengenal Tuhan juga lebih lagi, ada pengenalan Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Karena apa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia adalah pribadi yang bukan sekedar mati bagi kita, harus lebih tahu lagi bahwa ada program-program Tuhan dalam hidup kita, apalagi perencanaan Tuhan di balik kematiannya, kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya. Itu Kristen itu selalu di situ-situ aja kalau kekristenan. Jadi seperti kayak apa ya, seremoni atau upacara biasa hari-hari raya ini. Tapi di sini saya banyak belajar juga di FLF juga, itu ada benar-benar kehidupan ya, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan ya. Itu kita dibawa kepada suatu yang ya kalau dibilang ya mungkin memuridkan atau ya seperti misi dan visi pelayanan gembala yang benar-benar adalah menjangkau bangsa-bangsa ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jadi saya di sini banyak belajar, bertumbuh juga dalam maksud Tuhan tuh saya banyak menangkap, walaupun ada ritmenya, kadang kita lagi down, kadang kita lagi up, atau itu no matter, nggak ada urusannya sama Tuhan itu sebenarnya. Itu dari dasar manusianya yang seperti itu. Jadi maka dari sini, untuk pengharapan ini, saya angkat temanya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Artinya kemarin 2 minggu kita sudah mendengar bahwa pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan seperti pengharapan kita kepada dunia. Jadi memang pengharapan sendiri ada tiga arti dalam bahasa kamus bahasa Indonesia. Yang kita tahu adalah pengharapan itu adalah suatu yang dapat diharapkan, yang pertama. Yang kedua adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan ketiga adalah orang yang diharapkan atau yang dipercaya. Jadi saya lebih terpaku kepada pengharapan yang orang yang diharapkan atau yang dapat dipercaya. Saya lebih terpaku kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya dua minggu lalu ya kita sudah mendengar bahwa pengharapan dalam Tuhan itu berbeda. Pengharapan yang dimaksud dalam Alkitab itu berbeda dengan pengharapan yang umumnya kita dengar dunia dengar. Bahkan kadang kalau kita berharap misalnya kalau sama dunia, kita berharap pengharapan sebagai misalnya kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak menjadi kenyataan, ya, mengharapkan sesuatu tapi tidak menjadi kenyataan. Itu suatu kita membuat kita jadi down. Tapi pengharapan dalam Tuhan itu, dalam Kristus itu adalah pribadi yang nggak bisa disamakan dengan apa yang diimajinasi kita. Makanya tadi kesaksian puji Tuhan, ya dengan doa, kita bayangin lagi berdoa, dari kesaksian Ibu Lydia saya petik, sebagai manusia kita tanya keterbatasan kita, bagaimana cara Tuhan jawab ya? Ya, tapi pengharapan itu bukan di situ, bukan dari pertanyaan itu. Pengharapan kita adalah udah pasti Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita rasakan ya, apapun mood yang kita rasakan atau apapun yang kita gunda atau yang kita pergumulkan, akan ada pertanyaan, aduh Tuhan ini saya nggak bisa, saya bisa. Kenapa? Karena kita tuh berhubungan sama Tuhan Yesus, jadi itulah harapan kita. Jadi harapan kita adalah kepada pribadi yang bisa kita percaya. Jadi bukan kepada sesuatu yang apa yang kita harapkan, tapi melekat, makanya dia bilang sebagaikan sauh ya, kemarin minggu lalu. Bagaikan sauh artinya tuh suatu cantongan, apa kita menghenging hidup kita, semua mimpi kita, semua kehidupan kita, apa cita-cita kita, apapun itu, semua digantung ke dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya seperti kesaksian ya, seperti ya, bukan pengalaman hidup saya, seperti di mana saya dulu misalnya, oh saya pengen ke sini, saya pengen ke Eropa, saya pengen ke ini. Tapi di saat suatu kendala saya hadapin, saya tutup semua keinginan itu. Jadi itu ada harapan di mana, ah kayaknya saya nggak bisa. Ya, kayaknya nggak mungkin lah saya ke sana. Nggak mungkin lah dengan kondisi begini. Jadi ada tembok besar yang menutupi harapan saya yang di depan itu. Ya. Dan maka dalam, kita baca sama-sama dalam Roma, jadi pengharapan dalam Kristus itu berbeda. Dimana dalam Roma ini, dalam Roma 5, yang Roma 5 ayat 2-5, saya ambil dari ayat 2-5, judul perikopnya adalah hasil pembenaran sebenarnya. Tapi di sini saya suka sekali ayatnya, karena saya belajar banyak soal pengharapan ini. Saya sebenarnya dari kemarin mikir, bukan mikir Tuhan, ini pengharapan yang saya doa, saya tanya, ya maksudnya apa yang pengharapan ini apa sih sebenarnya? Saya nggak pernah. Terus terang, ya kita tahu harap-harap cemas, ya kan? Kayak mungkin ya ada sinaga atau saya kemarin yang sempat diterminate atau apa, harap-harap cemas, kayak ada harap-harap tuh kayak keinginan yang menjadi kenyataan, tapi kayaknya jadi kenyataan gak ya nih ya gitu. Nah kayak gitu. Nah ini saya baca di sini, saya belajar di dalam Roma ayat 5, dalam Roma 5 ayat 2-5. Jadi oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam harapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, ini Rasul Paulus nulis begini luar biasa. Dan lanjut lagi, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya lihat di sini adalah pengharapan itu nggak seperti dunia, ya kita ini anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu saya ya seperti tadi, kamus bahasa Indonesia mengutarakan sesuatu yang dapat diharapkan kepada sesuatu atau kepada keinginan, berarti lahir dari diri kita sendiri, keinginan yang menjadi kenyataan. Tapi pengharapan dalam Tuhan itu adalah itu menggantungkan segala hidup kita, nafas kita, kayaknya kita udah merem aja, pegang tangan Tuhan aja deh. Jadi bayangkan di sini Rasul Paulus bisa menulis ya, bisa bermegah dalam kesengsaraan. Jadi saya melihat di sini yang pertama ada dua hal. Pengharapan itu sebagai proses sebenarnya. Dan pengharapan dalam Tuhan itu adalah hasil sebuah proses. Bukan pintu awal dari sebuah apa yang kita cita-citakan. Jadi pengharapan itu adalah sebuah proses. Makin kita makin diuji, karena ada sebelum ada ujian itu ada permintaan. Ya. Bahkan ada ketekunan di situ, ada kesengsaraan. Jadi di sini tahap pertama ada kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Ya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan ya itu. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita memiliki Roh Kudus. Ya. Bahkan melalui proses ini kita hadapin dalam kesengsaraan ada ketekunan. Saya nggak tahu ini ketekunan itu nggak akan pernah bisa dapat kalau tanpa Roh Kudus. Itu saya pegang betul. Karena kita nggak bisa fighting something. Dan kita nggak bisa tekun terhadap sesuatu kalau memang kita nggak bisa minta hikmat Tuhan. Kesengsaraan itu memang di dunia ini memang sudah terlahir. Kesengsaraan itu lebih daripada sukacita. Karena dunia ini memang sudah diciptakan seperti itu. Penderitaan itu lebih besar daripada. Tapi Tuhan menunjukkan nggak pada fokus kepada penderitaan, kesengsaraan, dan masalah. Jadi bukan kepada masalah aja yang kita fokuskan. Bahkan di situ ada ketekunan, ada ketekunan itu ada challenging atau ada tantangan ya. Dan dari segala tantangan, segala badai cobaan ya, kita bisa tahan uji. Ya, ada ujian ya. Jadi dari situ kita akan melahirkan pengharapan. Nah, inilah yang saya dapat, pengharapan tuh hasil akhir atau hasil dari sebuah proses. Bukan di awal. Nah, saya bersyukur Tuhan Yesus luar biasa untuk saya merenungkan ya kehidupan. Ya, benar juga. Waktu saat masa-masa susah, masa-masa seperti ini, pengharapan Tuhan itu melahirkan damai sejahtera dan sukacita. Nggak bisa didustain. Mau lari ke dunia manapun, nggak bisa didustain. Damai dan sukacita dari sorga itu luar biasa. Dunia nggak bisa dapat. Bahkan kita berani mampu berkata, Ya, kita bisa berani bermampu berkata, dulu saya, waktu saya lagi ini, saya bilang, suatu hari nanti saya pasti punya penghasilan baik. Bayangin, padahal itu saya dari kondisi yang bukan apa-apa, saya bisa berkata gitu, saya renungkan kemarin. Iya, ya, rupanya itu memang dari pengharapan akan Tuhan Yesus. Makanya saya pernah bilang, Tuhan Yesus tuh nggak pernah mengecewakan. Saya tahu di batas-batas saya pribadi ya, saat-saat sulit, atau kita saat-saat menghadapi yang kayaknya nggak mungkin, gimana cara Tuhan jawab, Tuhan itu, apa namanya, itulah pengharapan yang kita gantung sama Tuhan, pribadinya Tuhan sendiri. Makanya aku adalah gembala, aku adalah pintu, Tuhan jabarkan aku adalah terang semuanya, bahkan di saat biarlah Tuhan menaungi atas kehidupanku. Seperti saya berharap, misalnya, berharap, aduh Tuhan, saya ada masa yang kelam, Tuhan, aku percaya Engkau adalah terang. Jadi saya percaya Engkau adalah terangku. Jadi dia, Engkau yang akan menerangi kegelapanku, kekuranganku, menyempurnakan semua segala-galanya. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Jadi itulah yang saya renungkan, oh iya, ini yang dimaksud pengharapan. Dari mana? Karena saya sudah mengalami, kita semua mengalami ya seperti tadi Bu Lydia, Bu Linda cerita, ya gereja FLF itu sempat di... ada masa-masa kemarin yang mesti ditinggalkan pastor, ya bayangin seorang pastor Beng juga harus meninggalkan Qatar ya tanpa kerjaan, ya apa mencari kerjaan dan itu, tapi kita berdoa meminta tapi kita tetap damai sukacita, ya itulah yang di sini yang dimaksud bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Apa melalui Roh Kudus di sini yang ayat terakhir tuh, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi memang tanpa Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu sangat berat, karena tidak ada mungkin juga para rasul juga berani mengorbankan tubuhnya, nyawanya untuk saat itu, untuk benar-benar mereka yakin banget itu apa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan Allah yang merelakan mati untuk mereka waktu itu. Saya percaya roh yang, spirit yang kuat, spirit Roh Kudus itu, apalagi zaman sekarang, ya, kita, saya banyak mendengar, ya, pencurahan Roh Kudus, ya, lebih-lebih benar-benar untuk menyambut harinya Tuhan. Kita tuh menantikan Tuhan. Hari-hari kita tuh sekarang ini sebenarnya lebih kepada mengharapkan harinya Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi lebih kepada pribadi Tuhan itu benar-benar, ya itu saya pribadi, kalau saya pribadi saya mengharapkan pengharapan itu yang lahir setelah dari sekian proses, ujian, cobaan, sudah dilewatin, pengharapan itu lahir benar-benar kita menantikan harinya Tuhan, menantikan pribadi Tuhan, kedatangan Tuhan, ya kita tahu kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, hasil akhirnya kita sudah tahu, karena kita anak terang, tapi kita juga di sini ada hal-hal yang harus kita lewati, apa ya, melakukan ya beribadah, ya kita juga, ya Tuhan juga rindulah membawa jiwa, apalagi kita dalam gereja, ya penginjilan, pelayanan, ya dalam hal pelayanan, dan puji nama Tuhan, ya gereja FLF saya di sini bertumbuh, juga melayani bersama, saya bisa merasakan apa namanya, ya hal-hal baru, hal-hal yang Tuhan sediakan gitu, melayani bersama, apalagi ya Pastor Beng bilang untuk ya benar-benar Tuhan Yesus tuh mementingkan tuh jiwa, ya kepentingan Tuhan Yesus jiwa. Jadi di situ saya pengharapan dalam pelayanan juga pun saya jadi iya benar juga ya, kita benar-benar harus berharap sama pengharapan yang sama yang Tuhan Yesus ada juga, dia berharap pengharapan yang sama, Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus juga berharap, dia mau semua datang kepada Bapa. Ya, kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga merindu, apa ya, pengorbanan beliau itu ya, untuk memenangkan dunia ini, jiwa-jiwa di dunia ini, untuk membawa kepada Bapa. Itu ada pengorbanan di situ. Dan kita hargain imam agung kita atau pelayanan guru kita Tuhan Yesus ya dengan pengorbanannya seperti itu. Saya juga melayani ya, sama-sama melayani, belajar banyak dari ya pribadi Tuhan Yesus sudah pasti tentunya, dari Pastor Beng ya, belajar bagaimana Tuhan Yesus merendahkan hati, merendahkan diri. Itu luar biasa, dan kita miliki spirit yang sama, roh yang sama yang Tuhan karuniakan karena kasih Allah itu sendiri. Yang kedua, kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Itu tadi, kita nggak pernah meletakkan pengharapan kita di awal sesuatu. Tapi kita meletakkan pengharapan dalam Tuhan tuh akhir dari segala proses yang sudah kita laluin dalam hidup ini. Ya, dalam bergereja pun ada tantangan dan ujian, tapi kita tetap berharap. Pengharapan tuh ada di situ. Karena apa? Itu pengharapan dasar dari sukacita dan damai sejahtera kita. Amin. Kalau enggak, selesai. Stres ataupun depresi, apalagi dengar berita, kalau enggak selesai kita. Saya terus terang kemarin itu, kalau benar ya, ini di luar persekutuan, kalau kemarin itu saya tidak lari kepada Tuhan atau yang firman Tuhan atau banyak pelayanan ya Cilidia mengatakan hanya pujian penyembahan, itu benar-benar saya sekali lagi saya katakan di sini ya, doa-doa dijawab. Benar-benar persekutuan itu indah, itu rencana Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan berkenan atas persekutuan orang benar, persekutuan orang percaya, apalagi gereja Tuhan. Mata Tuhan tuh sekarang cuma tertuju kepada gereja Tuhan. Dunia ini dia nggak ngelihat yang lain, dia cuma melihat pada gereja Tuhan. Gereja itu adalah kita sendiri, bait Allah, bait sucinya Tuhan, pribadi kita. Makanya genaplah perkataan Tuhan yang sebenarnya, saat ini kita nggak bertemu dengan muka, muka dengan muka, jauh dari mana. Tapi Tuhan menyempurnakan kehadiran dan matanya tertuju kepada gereja. Jadi yang kedua adalah Tuhan ini, di dunia saya belajar, Tuhan ini melihat cuma dua, bangsa Israel dan gerejanya. Jadi mari kita sama-sama ya memiliki pengharapan dalam Tuhan, melayani, menjangkau jiwa lagi, semangat lagi, karena misi dan visi Tuhan tuh benar-benar datang ke dunia itu untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa kepada Bapa. Karena kita tahu hasil akhir dari dunia ini adalah kebinasaan dan sengsara. Hasil akhir dunia ini adalah binasa. Once dunia ini enggak ada, pemimpin dunia ini enggak ada ujung-ujungnya, pengharapan dunia ini enggak ada bisa memberikan damai sejahtera, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya nanti akan ngebahas kasih Tuhan mungkin bulan depan mengenai Menara Babel, atau ini nanti kalau nanti bulan depan saya bicara, disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar memprogramkan kita itu membawa kepada Bapa, bahwa segala macam ujian dan kehidupan yang kita alami ini sama seperti Tuhan Yesus alami, bahkan yang terparah adalah di Taman Getsemani, tapi dia tetap berjuang. Kita masih depan lagi, masih hari-hari depan lagi, kita masih bisa berjuang. Karena apa? Karena kekuatan kita datangnya daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada kasih Allah. Kasih itu yang sudah datang ke dunia, mati bagi kita, dialah pribadi Yesus Kristus, dan itulah harapan kita dalam hidup kita yang kita pegang, yang kita cantongkan dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapin, ya puji nama Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita, sampai pada kesudahannya, dia akan menyertai kita sampai pada akhir dari dunia ini. Dan saya bersyukur ya, saya ingat waktu itu saya ada mama di sini ya, saya ingat sekali, bayangkan pensiunnya beliau harus diambil semua ya untuk kepentingan saya pribadi. Waktu itu saya bersyukur, saya berpikir gitu, tapi di situ saya ada rasa syukur. Saya terus terang sebagai anak ya, itu sakit sekali ya. Tapi saya gantungkan pengharapan saya tuh kepada Tuhan Yesus. Saya percaya hidup mama saya itu Tuhan yang pelihara. Amin. Jadi kemarin saya dikasih kita puasa, ada renungan, mungkin Jovita belum di grup jemaat ya. Jadi dihancurkan dari rasa bersalah. Saya di sini kesaksian ya, itu kita pasti punya ada rasa bersalah, tapi dengan firman Tuhan, Tuhan tuh ya. Ya, saya bersyukur dengan renungan, kita ada puasa seperti ini, ada renungan puasa double lagi, makanan rohani kita double lagi. Jadi itu saya benar-benar, dari hasil semua saya lihat dari 2014 ya Maya, 2014 saya lihat, sampai saya dulu berpikir gini, mama saya gimana nih, nggak ada pensiun Pertamina, gimana kesehatannya. Saya kesaksian di sini, saya menyatakan saya bersyukur sama Tuhan ya, mama saya tuh selama 6 tahun tuh Tuhan pelihara, gak pernah sakit. Dulu kalau masih ada pensiun pertama, sering ke rumah sakit. Ini 6 tahun dia, beliau nih ada di sini, boleh bisa bicara. saya mama tuh sehat ya, sehat nggak pernah sakit. Saya gantungkan pengharap, saya nggak mau mikir. Sekarang saya nggak, kita nggak bisa menanggungjawabkan apalagi ini orang tua ya. Saya Tuhan, saya tergantung kehidupan mama saya sampai sampai saya bayangkan, kalaupun Tuhan panggil mama saya, Tuhan sudah atur. Saya sampai begitu. Karena apa? Kita bergantung pengharapan kepada Tuhan. Jadi biarlah semua Tuhan Yesus yang atur. Saya kerja di luar, saya berpikir sebagai manusia, waduh, saya kerja di luar, gimana, gini-gini, 6 tahun. Tapi bayangin, saya nggak pernah kepikiran juga Tuhan, mama saya bisa ke Qatar. Satu bulan beliau bisa di sini, bersama dengan Pastor Beng. Jadi benar-benar, di situ Tuhan jawab. Jadi memang gantungkan pengharapan hanya dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dia yang Allah yang mungkin ada telepon masuk biasanya. Iya, jadi pengharapan yang benar-benar saya bersyukur di FLF ini benar-benar memikirkan jiwa-jiwa ya, sama seperti visi dan misi Tuhan Yesus. Jadi mari ya kita tanpa apa ya putus-putusnya tetap melayani ini jemaat. Apa saya senang sekali karena sudah kayak keluarga, tetap setia bersama-sama. Memuji Tuhan, bersekutu, walaupun begini aja, saya bersyukur, gitu. Jadi puji nama Tuhan, ya, kita terus pegang pengharapan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena apapun yang kita hadapin, dunia tidak akan pernah bisa memberikan damai dan sejahtera. Karena hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita ada damai dan sukacita. Rintangan apapun, masalah apapun, itu nggak bisa membatasinya. Ya, sekian firman Tuhan, semoga ya bisa memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya bersyukur, kita bersyukur selalu akan pribadi Tuhan Yesus Kristus ya, atas gerejanya, penyertaan Tuhan dalam FLF juga 7 tahun bersama. Ya, banyak hal yang dilaluin, tapi di situ Tuhan tidak pernah tinggal. Karena ini rumahnya Tuhan, Tuhan buktikan bahwa Dia penuh kuasa, perkasa, dan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, itu aja. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, Saudara Ronald. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kembali, pengharapan di dalam Tuhan tidaklah pernah mengecewakan. Ya, kembali dasarnya adalah iman kita. Karena Tuhan Yesus telah mati buat kita. Allah Bapa adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus dikorbankan untuk kita. Ya, sehingga lewat roh adopsi kita bisa panggil Allah Bapa. Ya, gak ada agama di dunia ini yang memanggil Allahnya Bapa. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, itu yang membuat kita boleh mengarungi lautan kehidupan kita dengan perahu kehidupan kita dengan Yesus ada di dalamnya. Ya. Nah, pengharapan itu yang membuat kita ada pengaman, jangkar yang aman dan yang bisa dipercaya oleh jiwa kita, ya. Pastor mau tambahkan sedikit ya tadi yang Pak Ronald banyak sekali. Ronald ini ingatannya dia lumayan tajam, dia selalu melihat ke belakang, itu modal dia untuk menjalan ke depan. Berkat Tuhan tuh memang dahsyat ya. Pastor percaya kalau kita hitung jawaban doa, terobosan, luka hati yang dibalur Tuhan, sukacita yang diluapkan Tuhan itu enggak terhingga ya. Terlebih kalau kita lihat rumah Tuhannya sendiri ya. Rumah Tuhannya sendiri kita secara fisik kita dulu mulai itu nyewa meeting room di hotel. Lagi mau kebaktian, pernah didatengin sama orang Saudi. Kita udah takut. Orang Saudi itu takut ngelaporin kita. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Saudi ini turis. Dan dia malah seneng, dia pengen tahu. Dan kita mulai kebaktian. Lalu kita melangkah. dari sampai rame ditegur sama general manager hotel itu, kita pindah ke Villa Alwab. Ya. Pasu sengaja posting tadi di English Service tuh, kue ulang tahun anniversary kita di atas bangku gereja. Itu mengingatkan kita nostalgia bangku gereja ini sampai di Scotland nih, kita sengaja bawa. Karena itu ada nilainya, karena bangku itu melambangkan tempat istirahat. Di mana iman kita tuh dipacu bahwa, ayo datang ke rumah Tuhan, istirahat, duduk, biar Tuhan yang bekerja. Nah itu gak mudah. Orang dunia bilang itu, kamu mungkin, kamu gak mau kerja aja. Tapi Tuhan bilang di Alkitab jelas, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu di mata Tuhan seperti kain sampah loh. Kain, maaf ya, ini kayak kain pembalut wanita. Tuhan bilang, malah saking sayangnya Tuhan, Tuhan bilang Alkitab itu jelas banget, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena Tuhan melihat banyak sekali dia melakukan dulu ya, waktu Nabi Nuh itu ada air bah, itu karena anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan itu berontak dan merasa sebagai tuan-tuan kecil. Ya kan? Tuhan mau kita bergantung sama dia. Ya. Akhirnya Tuhan berikan kita villa, ya kan? Dan sampai hari ini kita enggak cuma berhenti di villa, kita juga boleh walaupun pastor harus meninggalkan Qatar, kita bisa nebeng di tempat Pastor Tony. Tuhan berikan berkatnya di situ. Lalu kita mulai juga itu secara fisik gedung. Secara mental, tadi Ronald juga bilang, ya kan, kita tuh banyak ngalami terobosan, ya. Kita ingat pengharapan kita itu nggak pernah mengecewakan, dia bisa diandalkan kayak jangka hidup, ya. Kita dari gereja nggak punya izin mau daftar di Anglican Church, nggak bisa, mereka udah penuh. Tapi kita dibukakan pintu oleh Eka, pastor mengucap syukur dengan pastor Beda, ya. Kita juga sempat dijadikan for pastor ya gereja FLF untuk karena dia diberkati dengan karena Ekak itu dominasinya gereja Filipin tapi dia bisa memberkati gereja Indonesia, dia sangat sangat terbuka. Kita diberikan izin. Izinnya itu juga bertumbuh dari izin belum diakui oleh negara sampai kita dapat ya ingat enggak kita ada sertifikatnya kita tempel di villa sampai diakui oleh government di Qatar. Di website pun kita tenang. Ada diakui. Ya. Dari nggak punya izin, dapat izin, dan izin yang diakui. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan juga menunjukkan keajaibannya. Ya, pastor ada kirim di grup WhatsApp aktivis, bukan yang di umum, itu Menteri Internal MOI-nya Qatar. Dia memutuskan yang 61 gereja aja nggak boleh bertumbuh. Karena dari tahun 2014 sertifikat itu dapat, gereja Ekak sudah tumbuh jadi 140. Gereja. Tapi yang 80-nya ini Menteri Ministry of Interior itu cuma boleh 61. 61 ini harus memenuhi gedungnya itu harus aman, ada security kameranya, ada sesuai dengan Menteri Pertahanan di Qatar keamanannya. Kalau nggak bisa diganti, boleh diganti sama gereja yang lain yang mau menyanggupi. Tapi jumlahnya nggak boleh lebih dari 60. Bayangkan, ya kan? Tuhan, kita menghargai pemerintah. Kalau pemerintah memaksakan demikian, ya kita bersyukur. Kita sudah masuk dalam keanggotaan yang sebelumnya. Ya kan? Nah, dari segi roh spiritual pelayanan, kita mulai Indonesian Service. Kita melangkah Inggris Service. Tadi ada Godfred. Godfred itu boleh dibilang kayak jemaat mula-mula. Dia jemaat yang paling lama kali yang ikut ya di Inggris Service. Dari hari pertama sampai sekarang masih ikut. Ya kan, puji nama Tuhan dengan kesetiaan yang luar biasa. Ada Peter juga, ada Victor. Ya kan, Tuhan berkati sampai hari ini enggak cuma Indonesia English Service tapi tetap di Qatar, lalu Tuhan angkat kita lagi. Persis seperti yang di Yesaya, ya kan? Kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, engkau akan terbang naik seperti Raja Wali. Seperti loh, kayak kita dibikin image-nya seperti Allah Bapa. Berarti Raja Walinya itu Tuhan ya. Kita itu kayak di bawah kepakan sayapnya. Jadi bisa naik. Kita bisa berlari, kita enggak capek. Kita enggak bisa jalan tapi enggak lemah. Ada apa saatnya kita berjalan, ada saatnya kita berlari di hadapan Tuhan. Ya kan? Sampai hari ini kita bisa masuk lagi. Enggak cuma kebaktian di Qatar. Tuhan ajak lagi nih transisi ke pelayanan melewati batas kenegaraan. Ya kan? Setiap yang meninggalkan Qatar enggak mesti terputus dengan pelayanan di Qatar, ya kan? Kita bisa diberkati, ada yang dari Inggris, ada yang dari Afrika, ada yang dari Filipina, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia. Sebentar lagi kita akan mulai koleksi nih teman-teman kita. Banyak yang udah mulai datang dari Facebook, diingetin lagi. Hey, kita ada online service nih. Yuk, ketemu lagi, udah lama nggak ketemu. Ya kan? Ingat nggak teman-teman yang dulu? Nanti kita mulai, ayo gerakin. Ingat nggak siapa yang udah ninggalin Indonesia? Ya kan? Ingat siapa? Ingat Pak Gilbert? Atau ingat siapa lagi yang satunya lagi? Ya kan? Banyak sekali teman-teman. Nah, itu Tuhan mau angkat kita jadi ministry yang di luar batas. Nah, yang keempat dari segi pelayanan keuangan. Tuhan mencukupi. Dari awal kita dana koleksi ditabung. Ya kan? Lalu kita bilang, ayo kita supaya sewa, oke. Kita mulai nabung lagi karena uang kita pernah ditahan. Karena dulu ada sempat konflik, akhirnya dibalikan sebagian. Tapi Tuhan nggak pernah jaga kita, apa membiarkan kita kekurangan. Ya, tadi hitung-hitungan keuangan gereja pernah sampai di bawah 18.000. Nggak pernah di bawah 18.000. Tapi Tuhan bangkitkan. Justru di bulan-bulan sebelum COVID, Pastor bisa kasih kesaksian, gereja kita selalu negatif, defisit 3.000 rial, kadang-kadang 4.500 rial, karena memang besar biayanya. Ya kan? Karena ada transportasi dan bayar rental. Dan Pastor juga ingat dulu waktu masih belum ada kerjaan juga. Tapi Tuhan itu ajaib. Malah sejak COVID, Tuhan tambahkan keuangan gereja, ya. Nanti kita juga akan share juga semua keuangan ini transparan, accountability, tapi kita juga tutupin namanya, kita menjaga kerahasiaan karena itu cuma ada yang tahu pastor dan Pak Jack sama Bu Linda karena bendahara umum. Ya, kita mau semuanya transparan bahwa Tuhan itu menjaga gereja sampai kita berlimpah dalam keuangan kita juga karena biaya online Zoom ini jauh lebih murah. Kita nggak usah bayar rent, nggak usah bayar transport juga. Tapi kita rindu suatu saat nanti kita sudah cukup, kita juga siap kalau misalnya kita harus kembali dengan gedung lagi. Ya, tapi Tuhan jaga. Ya, itu aja yang Pastor mau tambahkan. Semoga pengharapan di dalam Kristus ini boleh menjadi arahan perahu kehidupan kita. Iman di dalam Kristus kita sudah miliki, kita perlu menaungi lautan kehidupan kita. Dikala badai menerpa, jangkar itu adalah pengharapan sau yang bisa dipercaya. Firman Tuhan di Ibrani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup firman Tuhan malam sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mendapatkan siraman firman dari saudara kami Ronald Tuhan. Biarlah firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kau tabur Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, membuat kami boleh berbuah berlimpah karena kami berakar dalam firman Tuhan dan kami boleh melihat Roh Kudus menemani kami mencernakan firman Tuhan sehingga pada waktunya boleh berbuah banyak sehingga hidup kami boleh menjadi pengorbanan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau tutup firman Tuhan hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya.